Sejak engkau mendua, entah apa yang ku rasakan memandang peri. Menyimpan luka sampai pada saat ini aku memulihkan rasa di hatiku, baru aku bisa bicara. Sampai pada saat ini aku memulihkan rasa di hatiku, baru aku bisa bicara. Demi aku yang pernah di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu mencoba mengobati periku sendiri.